Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lokus Mame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 6 Juli 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Singkil bersama laporan Didi Rosadi. Dua warga Perancis terjebak badai saat hendak berlibur di Pulau Palambak, Kecamatan Pulau Banyak, Singkil. Mereka terjebak badai setelah kapal tradisional yang dinakhodai rais warga Pulau Banyak mengalami kerusakan mesin di antara Pulau Ranggit dan Pulau Palambak kemarin. Dua perempuan asal Perancis yang terjebak badai ini bernama Pauline Marie Simone Auffret, 29 tahun, dan Mathilde Beatrice Mary Sciorelli, 28 tahun. Kejadian berawal saat Pauline dan Mary pada 4 Juli 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam menggunakan kapal tradisional dari Pulau Balai menuju Pulau Palambak. Naas memasuki perairan antara Pulau Palambak dan Pulau Ranggit, mesin kapal rusak di tengah situasi cuaca buruk. Mendapat informasi ini, Satgas SAR Kepulauan Banyak yang berada di Pulau Balai berupaya melakukan evakuasi, namun tidak dapat dilakukan atas dasar keselamatan mengingat angin yang kencang. Akhirnya tim melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Pulau Bagu Hardi yang kebetulan melaut di sekitar Pulau Ranggit untuk melakukan evakuasi. Korban pun berhasil diselamatkan ke Pulau Balai. Dari lokasi, korban dibawa ke penginapan Putri di Pulau Balai, ibu kota Kecamatan Pulau Banyak, Selasa dini hari pukul 01.20 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, dua warga Perancis ini kembali melanjutkan liburan di Pulau Banyak. Hanya saja beralih ke Pulau Panjang sebab cuaca di Laut Singkil dalam dua hari terakhir tidak bersahabat. Sudarlun dari Singkil, kita beralih ke Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Pemuda berinisial RS, 22 tahun, tersangka yang membunuh ayah tirinya mengaku sudah lama menaruh dendam kepada korban. Namun pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf kepada seluruh keluarga. RS resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan ayah tirinya bernama Anwar Sadat, 45 tahun, warga Kampung Perdamaian, Kota Kuala Simpang, Tamiang. Saat dihadirkan di Mapolres Tamiang, Selasa kemarin, RS mengaku sudah lama menaruh sakit hati terhadap ayah tirinya. Rasa tidak suka ini diakuinya berawal dari kebiasaan korban memakai sepeda motor milik pelaku. Amarah pemuda ini semakin memuncak ketika ibunya, Nur Hasanah, 47 tahun, pernah dikejar dengan parang oleh korban. Puncaknya terjadi pada Senin kemarin ketika RS kembali terlibat perselisihan dengan korban. Bahkan menurut RS, korban menantang untuk ditusuk dengan senjata tajam. Tusukan pertama mengenai lengan korban membuatnya goyah. Justru korban melawan hingga membuatnya bergumul di teras rumah. Akhirnya korban tewas pada tusukan ketiga. Kapolres Tamiang AKBP Imam Asfali mengatakan keterangan tersangka terkait ibunya dikejar dengan parang masih perlu pendalaman. Namun Kapolres menilai perselisihan ini telah terjadi ketika tersangka tidak setuju pernikahan ibunya dengan korban. Dalam kasus ini polisi telah menyita sebilah pisau dan sepeda motor yang bagian depannya masih terdapat bercak darah. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun. Setelah dari Tamiang, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Pelantikan pejabat Gubernur Aceh Mayjen TNI Ahmad Marzuki akan berlangsung dalam rapat paripurna DPRA Rabu pagi pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Mantan Pangdam IM yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Kemendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa ini menggantikan Gubernur Definitif Nova Iriansyah yang purna bakti pada Selasa kemarin. Sebelumnya, Kemendagri telah menjadwalkan prosesi pelantikan PJ Gubernur Aceh berlangsung di Sasana Bakti Praja Gedung C, Lantai 3 Kemendagri Jakarta Selasa kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba Senin malam keluar surat pemberitahuan dari Kemendagri terkait perpindahan lokasi pelantikan ke Gedung DPRA dalam rapat paripurna. Informasi pertama kali diketahui dari Wakil Ketua DPR Asaf Farudin yang mengirimkan langsung surat Kemendagri melalui pesan WhatsApp. Surat tertanggal 4 Juli 2022 ini ditandatangani Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan ditujukan kepada DPRA di Banda Aceh. Safarudin mengatakan dirinya menerima surat Kemendagri tersebut sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan perubahan jadwal pelantikan terjadi setelah DPRA berkoordinasi dengan Kemendagri meminta agar pelantikan PJ Gubernur Aceh dilaksanakan dalam rapat paripurna. Sudarlun, setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Benar Meriah bersama laporan Budi Fatria. Sebanyak 7 rumah warga di Kampung Seni Antara dan Kampung Kepis, Kecamatan Permata Benar Meriah rusak dihantam angin kencang Selasa kemarin pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kabid Kedaruratan BPBD Benar Meriah Anwar Sahdi mengatakan 7 rumah yang rusak diterjang angin kencang di Kampung Seni Antara tersebut adalah milik Ajian 30 tahun, Mahmudi Karmijan 48 tahun, Rahman Dani 30 tahun, Rapian Syah 39 tahun, dan Kartini 36 tahun. Sedangkan di Kampung Kepis milik Maulidin 42 tahun juga rusak diterjang angin. Anwar menyebutkan umumnya kerusakan terjadi di bagian atap yang diterbangkan angin. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian yang dialami korban di Kampung Seni Antara ditaksir mencapai 10 juta rupiah lebih. Sedangkan untuk Kampung Kepis belum diketahui karena masih dalam pendataan. Anwar mengaku pihak BPBD telah menyalurkan bantuan masa panik terhadap para korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, setelah dari Benar Meriah, kita beralih ke informasi nasional. Dalam beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian di beberapa negara yang utamanya disebabkan virus Omikron subvarian baru BA4 dan BA5. Puncak kasus di beberapa negara mencapai 30% hingga 50% dari puncak Omikron varian sebelumnya dan terjadi dalam kurun waktu 16 hingga 33 hari sejak kasus meningkat. Untuk itu, pemerintah senantiasa melakukan langkah cepat dan strategis dalam penanganan pandemi, yakni tetap menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, menegakkan penerapan prokes dan mengakselerasi vaksinasi dosis 3 atau booster. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers menteri terkait hasil rapat terbatas tentang evaluasi PPKM di Istana Presiden Senin 4 Juli mengatakan, kasus harian rata-rata atau 7 DMA per 2 Juli 2022 di Indonesia tercatat 1.939 kasus, sedangkan di Amerika mencapai 116.300 kasus, Australia 32.116 kasus, India 16.065 kasus, Singapura 8.266 kasus, Malaysia 2.385 kasus, dan Thailand 2.279 kasus. Dalam satu minggu terakhir, kasus harian di Indonesia mengalami sedikit kenaikan namun masih dalam batas yang jauh lebih rendah dibandingkan negara lain dan tidak menimbulkan kenaikan pada tingkat rawat inap dan kematian. Jumlah kasus harian ini juga relatif stabil dibanding negara-negara lain. Selama seminggu terakhir ini, angka reproduksi efektif atau RT di semua pulau di Indonesia relatif tetap jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, pria Malaysia bunuh istri dan anak yang masih bayi, pelaku ditangkap polisi. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Seorang pria di Malaysia dengan tega membunuh istri dan bayinya sendiri di kediaman mereka. Pria berusia 25 tahun ini berhasil ditangkap polisi beberapa jam setelah menghabisi nyawa dua anggota keluarganya sendiri. Korban bernama Hajar Nur Syahirin Rosman, 26 tahun, dan bayinya yang baru berusia 2 bulan bernama Hans Muhammad Takif ditemukan tergeletak bersimbah darah di dekat pintu masuk rumahnya di Kampung Bakar Batu, Permas Jaya kemarin. Pelaku pembunuhan yang merupakan suami Hajar Nur Syahirin dan ayah dari Hans yang tidak disebut namanya ditangkap polisi beberapa jam kemudian. Sebelum penangkapan dilakukan, pelaku terekam kamera tengah berkendara menggunakan sepeda motor tanpa mengenakan sehelai pakaian. Video ini sempat viral di media sosial. Korban Hajar Nur Syahirin dan pelaku diketahui menikah secara sah tahun lalu, namun baru akan menggelar resepsi pernikahan pada 24 Juli mendatang. Pejabat kepolisian Johor Baru Selatan Asisten Komisioner Raup Selamat menyebut tersangka ditahan di Permas Jaya pukul 14.45 waktu setempat. Raup menambahkan bahwa tersangka dalam keadaan telanjang saat ditangkap polisi. Polisi juga telah menemukan pisau pemotong daging yang diyakini sebagai senjata pembunuhan. Kasus ini tengah diselidiki kepolisian di bawah pasal 302 Undang-Undang Pidana atas delik pembunuhan.